Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar masalah akidah dari kitab Al-Irsyad ila sahihil i'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad, dan masih kita membahas seputar jenis-jenis syirik kecil. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan beberapa jenis syirik kecil seperti asyirku fil alfad, ya, syirik di dalam lafaz, dalam pengucapan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Begitu juga al-halfu bi ghairillah, bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ar-riya wa sum'ah. Kemudian kita lanjutkan ke jenis syirik kecil berikutnya. Tsaniyan, iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Di antara jenis atau contoh atau bentuk syirik kecil adalah keinginan manusia mendapatkan dunia dengan amalan-amalan ibadahnya. Ya, keinginan manusia, tujuan seorang manusia untuk mendapatkan dunia, naam, dengan amalan-amalan ibadahnya. Kata mualif di sini, iradatul insani bi'amalihi dunya naw'un min anwa'i syirki fin niyah wal qasdi. Qad hadarallahu minhu fi kitabihi wa hadara minhu rasuluhu fi sunnatihi. Kata Syekh Fauzan Hamidahullah, keinginan seorang manusia, seorang insan, dengan dunia, ya, melalui ibadah-ibadah yang dia kerjakan, ini adalah salah satu jenis dari jenis kesyirikan di dalam niat dan tujuan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan darinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya di dalam sunnahnya. Wa huwa ayyuridal insanu bil amali alladhi yanbaghi bihi wajhallah tam'an min matami'id dunya. Yaitu tatkala seorang insan, seorang manusia, dengan ketika dia melakukan amalan-amalan ibadah yang seharusnya amalan ibadah tersebut dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia mengharapkan kesenangan dari kesenangan dunia. Wa hadza syirkun yunafi kamal tauhid wa yahbitul amala. Dan ini adalah bentuk kesyirikan yang menghilangkan kesempurnaan tauhid dan membatalkan amalan. Hanya saja sebagaimana yang kita ketahui, yang disebutkan oleh sebagian para ulama, naam, di sana ada perbedaan, ya, syirik kecil dan syirik besar. Kalau syirik kecil itu hanya menghapus amalan yang terkena, ya, syirik tersebut. Tidak semua amalan. Tidak semua amalan. Ya, syirik kecil itu hanya mencacati, hanya merusak, ya, amalan yang sedang kita lakukan, tidak merusak semua amalan. Ya, tidak merusak semua amalan yang telah kita kerjakan kalau dibangun di atas keikhlasan. Berbeda dengan syirik besar. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, syirik besar itu menghapuskan semua amalan, yang lebih parah daripada syirik kecil. Maka oleh sebab itu seorang yang mati dan belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mati dalam keadaan melakukan syirik besar, maka semua amalannya terhapus. Ya, semua amalannya terhapus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau seandainya engkau ya melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya amalanmu akan terhapus dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Ayat ini hanya sekedar permisalan. Ya, kalau seandainya Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, ya. Itu saja kalau seandainya Rasulullah melakukan syirik besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalan beliau itu terhapus. Ya. Lebih-lebih ya mimbabil aulah, ya lebih-lebih lagi orang selain beliau. Ya beliau saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya beliau melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan semua amalan beliau. Ya lebih-lebih kita. Ya, lebih-lebih kita. Jadi yang dimaksud wayahbitul amala di sini ya menghapuskan amalan-amalan yang terkena syirik kecil, tidak semua amalan. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Hud ayat 15 sampai dengan 16, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya, perbendaharaan-perbendaharaannya, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha," maka kami akan sempurnakan dengan amalan-amalan ibadah yang telah dia kerjakan ini padanya, "wa hum fiha la yubkhasun," dan mereka tidaklah dirugikan sedikit pun. "Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah," akan tetapi ya, orang-orang yang menginginkan dunia dan perhiasannya dengan amalan-amalan ibadahnya, mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian ketika di akhirat nanti, illan nar, kecuali neraka. "Wahabita ma sana'u fiha," dan Allah Subhanahu wa taala menghapus ya terhadap apa yang telah mereka kerjakan di dunia. "Wa batilum ma kanu ya'malun," dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ya, tidak menerima terhadap apa yang telah mereka amalkan. Nah. Kata Syekh Fauzan hafizahullah menjelaskan makna ayat ini. Wa ma'na al-ayatain al-karimatain anna Allah subhanahu yukhbiru anna man qasada bi'amalihi al-husula ala matami'id dunya faqat fa inna Allah yuwaffiru lahu thawaba amalihi fid dunya bisihati wassurur wabil mal wal ahli wal waladi wa hadha muqayyidun bil masyiah. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, dan makna kedua ayat ini, "man kana yuridul hayata dunya ila akhiril ayah," bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan barang siapa yang menginginkan ya kesenangan dunia saja dengan amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan, akan memberikan ya balasan di dunia ya dengan amalan ibadah yang telah dia kerjakan, bisiha, dengan diberikan kesehatan, wasurur ya kesenangan, wabil mal, dia juga akan diberikan harta kalau dia minta harta dengan amalan ibadahnya, wal ahli wal walad ya, dan istri atau keluarga, wal walad, anak. "Wa hadza muqayyadun bil masyiah," hanya saja ya semua ini na'am ya itu diikat dengan kehendak Allah ya, "kama qala fi qoulihi ta'ala fil ayatil ukhra, sebagaimana firman Allah jalla wa ala dalam ayat yang lain, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurida. Barang siapa yang menginginkan untuk disegerahkan balasannya di dunia, ya, maka kami segerahkan balasannya padanya. Mana sya'u liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan dalam dua ayat ini, dalam surat Hud, itu juga dalam surat Al-Isra, bagi seorang yang beramal amalan akhirah, ya, amalan-amalan ibadah, kemudian dia niatkan amalan ibadah yang dia kerjakan untuk kepentingan dunia, ya, untuk mendapatkan kepentingan dunia, mungkin ya dia menginginkan supaya dia senantiasa sehat, senantiasa ya bisnisnya ya langgeng, ya mungkin dia meniatkan supaya dagangannya itu untungnya berlipat-lipat, ya, dari kesenangan-kesenangan dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, akan menyempurnakan itu semua, akan tetapi dengan kehendak Allah, ya. Maka oleh sebab itu tidak semua orang yang mengamalkan amalan ibadah kemudian dia niatkan untuk dunia mendapatkan dunia. Ya. Ada sebagian manusia, sebagian kaum muslimin, dia rajin bersedekah. Dia rajin bersedekah tujuannya agar dagangannya laris. Ternyata enggak laris juga. Ya, ternyata enggak laris juga. Ya, ada juga yang tujuannya agar bisnisnya lancar, ternyata enggak lancar juga, sering rugi. Ya. Karena itu semua tergantung dengan kehendak Allah. Maka oleh sebab itu alangkah ruginya, ya, seseorang yang mengamalkan amalan ibadah zahirnya akan tetapi niatnya untuk mendapatkan dunia, alangkah ruginya. Ya, kenapa? Belum tentu dia dapatkan. Belum tentu Allah menghendaki. Ya, kalau Allah menghendaki, Allah segerakan balasannya. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, tidak disegerakan. Ya. Sudah amalannya terhapus karena niatnya dunia, sudah enggak dapat bagian lagi di dunia. Ya, rugi sekali. Ya, berbeda dengan seorang yang niatnya akhirat. Ya, seorang yang niatnya akhirat sudah pasti dapat akhirat. Asal dia melaksanakannya penuh dengan keikhlasan, sudah pasti dia mendapatkan bagian akhirat. Adapun bagian dunia, ya, terkadang pada sebagian keadaan Allah Subhanahu wa taala menyegerahkan pula, memberikan bonus istilahnya. Memberikan kabar gembira. Ya, bagi muslim yang niatnya ikhlas lillahi taala. Dia bangun masjid bukan karena untuk disanjung-sanjung, bukan untuk dikenang oleh manusia nantinya ketika dia telah meninggal. Ya, dia menyumbang sekian bukan mau dikatakan dermawan. Ya. Dia membantu kaum muslimin, ya, bukan mau dikatakan seorang pahlawan. Ya, murni dia mengharapkan akhirat. Ya, dia tidak mengharapkan itu semua, sanjungan manusia, kedudukan di tengah-tengah manusia. Tidak sama sekali, dia hanya mengharapkan surga, takut neraka. Ya, mengharapkan wajah Allah. Ya, hanya saja orang yang seperti ini terkadang Allah Subhanahu wa taala, ya, ada sebagian orang yang niatnya ikhlas di dunia juga dia dikasih. Ya, ternyata dengan niat ikhlasnya itu, ya, secara tidak ia sadari, ya, dia punya bisnis, bisnisnya lancar. Dia punya dagangan, dagangannya laris. Semua usahanya dimudahkan. Padahal niat dia hanya akhirat. Nah, kata para ulama, ya, ini adalah busra lil mu'minin. Ini adalah kabar gembira bagi muslim itu. Ya, di dunia dia dikasih, masya Allah, dan di akhirat sudah pasti dikasih pula. Ya, sudah pasti dikasih pula. Jadi sangat untung, ya, tidak ada kerugian bagi seorang yang beramal amalan ibadah niatnya hanya akhirat. Maka oleh sebab itu kalau kita melakukan sebuah amalan, kegiatan, kalau sifatnya itu akhirat, maka yang pertama kali harus kita benari, harus kita luruskan sebelum kita amalkan amalan itu, ya, hendaklah kita meluruskan niat. Hendaklah kita mengikhlaskan niat. Dan niat itu harus senantiasa diluruskan setiap saat, setiap waktu. Ya, pada saat sebelum beramal, kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Kalau belum ikhlas, segera diikhlaskan, diluruskan niatnya. Ya, hilangkan tujuan-tujuan dunia, niatan-niatan dunia. Begitu juga tatkala beramal, ya, sedang beramal juga sama, niatnya harus tetap diluruskan, harus tetap dijaga. Kalau misalnya kemasukan riya, kemasukan sum'ah, segera dihilangkan. Begitu juga setelah beramal, ya, juga harus kita jaga, jangan sampai, ya, amalan kita itu berkurang pahalanya atau hilang sama sekali dengan kita ungkit-ungkit, dengan kita na'am, ya, minta disanjung atau yang semisalnya, ya. Jadi keikhlasan itu harus ada pada amalan akhirat. Nah, jadi sebelum kita melakukan sebuah amalan ibadah, yang paling penting, yang paling inti, ya, niat harus diikhlaskan terlebih dahulu, diluruskan terlebih dahulu. Kita cross check, ya, kita lihat, ya, hanya kita yang mengetahuinya, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang lain nggak tahu, ya, siapa yang betul-betul ikhlas, siapa yang setengah-setengah, ya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Kemudian, kalau misalnya sebuah amalan, sebuah kegiatan itu terkait dengan dunia, ya, maka tidak perlu kita perhatikan keikhlasan. Ya, tidak perlu kita perhatikan keikhlasan, karena perkara dunia sebagaimana yang kita sebutkan, hukum asalnya mubah, sesuatu yang boleh. Ya, tidak perlu didasari dengan keikhlasan. Kita bekerja tidak ikhlas tidak mengapa. Sambil bekerja menggerutu, ya, sambil bekerja malas-malasan, ya, tidak mengapa, tidak masalah. Ya, terlebih kerjaan kita sendiri, ya, kita kerjakan setengah-setengah, ya, kadang mungkin sebagian kita ribut dulu sama istri kita, ya, sebelum bekerja, ya, marah-marah dulu sama anak kita, ya, tidak masalah, karena ini perkara dunia, ya, tidak dibutuhkan keikhlasan, ya, perkara dunia tidak mengapa, ya, tidak dikerjakan, ya, tidak ikhlas, karena memang kita mengharapkan dunia, kita kerja mengharapkan hasil, ya, kita misalnya bekerja di sebuah tempat, sudah pasti yang kita harapkan, ya, uang, hasil. Ya, enggak mungkin kita bekerja di tempat orang, kita butuh makan, anak istri butuh makan, yang kita harapkan cuma terima kasih. Ya, kita hanya membantu. Ya, anak istri di rumah kelaparan. Enggak mungkin. Ya. Jadi terkait dengan masalah dunia, ya, tidak perlu keikhlasan. Hanya saja, ya, kalau seandainya kegiatan yang kaitannya dunia, kalau kita dasari dengan keikhlasan, ya, penuh dengan kerelaan, lebih-lebih kita niatkan akhirat, maka itu akan lebih mudah, bahkan akan menjadi pahala, ya, kalau masalah dunia kita niatkan akhirat, bisa. Ya, sebagai contoh misalnya masalah makan dan minum. Masalah makan dan minum itu sesuatu perkara dunia. Kita makan ikhlas, tidak ikhlas, ya, makan sambil ngantuk misalnya, makan ogah-ogahan, ya, tidak masalah, silakan. Ya, makan kadang sehari dua kali, tiga kali, mungkin sebagian orang ada yang empat kali sampai lima kali mungkin. Ya, setiap makan nambah misalnya. Ya, tidak masalah, ada ikhlas. Akan tetapi kalau kita niatkan ketika makan dan minum untuk membantu ibadah, menguatkan tulang-tulang kita, menguatkan badan kita, agar kita semangat sholatnya, agar kita tidak loyo, ya, agar kita kuat menuntut ilmu, agar kita kuat membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka lebih bagus lagi. Ya, begitu juga misalnya kita mengendarai motor misalnya, ya, membeli motor atau memiliki motor itu perkara mubah. Ya, perkara yang mubah. Tidak beli motor pun tidak masalah, tidak berdosa untuk, ya, membeli sepeda atau membeli mobil. Ini perkara mubah. Ya, membelinya juga ada dapat pahala. Ya, tidak membeli pun tidak mendapat pahala. Tapi kalau antum niatkan ketika membeli kendaraan untuk memudahkan antum datang ke masjid, ya, maka insya Allah akan dapat pahala. Ya, atau mungkin misalnya, ya, antum niatkan beli mobil supaya nanti bisa mudah daurah, menghadiri daurah misalnya di Balikpapan dengan keluarga. Fa insya Allah membeli mobil tersebut menjadi berkah. Lebih-lebih diniatkan lagi menolong kaum muslimin. Ya, dia membeli mobil tidak hanya untuk dirinya. Kalau-kalau nanti misalnya dipinjam oleh orang lain, silakan. Ya, menjemput misalnya saudaranya di bandara atau misalnya digunakan untuk transportasi dakwah. Ya, sekali dipinjam kita pinjamkan. Maka lebih berkah. Ya, maka lebih berkah. Kemudian kata Syekh Fauzan habibillah, wa haula'i laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Dan mereka ini yang disebutkan di dalam ayat ini, ya, orang-orang yang beramal amalan akhirah akan tetapi niatnya hanya dunia, ya. Wa haula'i laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Dan mereka semua, ya, tidaklah ya mendapatkan bagian di akhirat kecuali neraka. Ya, na'udzubillah. Ya min dzalik. Dan dinukilkan, ya, dahulu sebagian para ulama ussalaf, ya, ada sebagian dari mereka tatkala mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, di antara mereka ada yang menangis, ada yang sedih. Ya, dan husnuzun kita, ya, para ulama ahlu sunnah, para ulama ussalaf, kita yakin ya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga keikhlasan. Ya. Hanya saja pada sebagian keadaan dinukilkan ada sebagian para ulama ussalaf terdahulu, ya, masih sedih mereka mendapatkan kenikmatan di dunia. Ya, mereka khawatir itu kenikmatan yang disegerahkan dan di akhirat tidak mendapatkan bagian. Ya, masya Allah, inilah akhlak para ulama ussalaf. Tetap hati-hati, tetap khawatir, ya, terhadap diri-diri mereka. Tidak ada di kalangan para ulama, ya, nam ahlu sunnah terkhusus, ya, para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka merasa aman dengan amalan-amalan mereka. Ya, padahal mereka adalah orang-orang yang lurus, ya, terkhusus para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi tetap mereka khawatir terhadap diri-diri mereka. Padahal mereka adalah orang yang semangat, orang yang luar biasa. Ya, tak kala beramal soleh, ya, bersungguh-sungguh. Ya, tidak hanya harta yang mereka korbankan, bahkan darah mereka pertaruhkan. Ya, itu saja mereka tetap khawatir, ya, tentang nasib mereka. Ya, khawatir tentang neraka. Ya, maka lebih-lebih kita. Kemudian kata Syekh Fauzan hafidahullah, li'annahum lam ya'malu ma yukhalisuhum minha. Kenapa mereka, ya, di akhirat nanti tidaklah mendapatkan bagian kecuali neraka? Dikarenakan mereka tidaklah, ya, melakukan amalan-amalan yang telah mereka kerjakan dibangun di atas keikhlasan. Wa kana amaluhum fil akhirati batilan la thawabalahu. Dan amalan-amalan mereka nanti di akhirat itu batil, ya, tidak diterima, ya, tidak ada wujudnya, tidak terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. La thawabalahu, ya, tidak ada balasan, ya, untuknya. Li'annahum lam yuriduha, dikarenakan mereka tidak menginginkan akhirat, ya, mereka hanya menginginkan dunia. Qala Qatada rahimahullah, ya, berkata al-Imam Qatada rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman menjelaskan ayat tadi, man kanatid dunya hammahu wa talabatahu wa niyatahu jazahullahu bihasanatihi fid dunya. Kata Imam Qatadah rahimahullah, barang siapa yang dunia menjadi cita-citanya, ya, menjadi tujuannya, ya, dan niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan-kebaikannya di dunia. Thumma yubdi ilal akhirati walaysa lahu hasanah yu'ti biha jazaun. yu'ta biha jazaa'un. Kemudian ya, mereka atau orang itu tidaklah menjumpai kebaikan ya di akhirat sebagai balasan yang diberikan ya untuknya. Wa ammal mu'min, adapun seorang mukmin, ya mukmin di sini mukmin mukhlis, fayujaza bihasanatihi fid dunya wa yuthabu 'alaiha fil akhirah. Ya, seorang mukmin yang mukhlis, yang ikhlas, maka dia akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan baik di dunia, begitu juga akan dibalas di akhirah. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya, bagi seorang mukmin yang ikhlas tatkala beramal, ya, dia sudah pasti akan mendapatkan bagian akhirat. Dan pada sebagian keadaan, ya, disebutkan oleh sebagian para ulama, terkadang ya sebagian kaum muslimin yang sudah ikhlas beramal soleh, terkadang dikasih lebih, istilahnya dikasih bonus pula. Di akhirat nanti sudah pasti dia mendapatkan, kemudian di dunia dikasih bonus dia, ya, disegerahkan pula, ya, ditambah. Nah, ya, inilah keuntungan bagi seorang yang beramal amalan soleh dengan ikhlas. Ya, akhirat sudah pasti dapat dia. Adapun dunia, insya Allah, ya, insya Allah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akan memberikan pula. Nah, berbeda dengan orang yang menginginkan dunia, ya, bisa jadi kalau Allah berkehendak, ya, Allah kabulkan permintaannya, ya, bisa jadi pula kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak kabulkan. Ya, banyak orang yang beramal amalan ya akhirah, niatnya untuk dapat dunia, sukses di dunia, tapi enggak sukses juga. Ya, karena ini semua terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian qala Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah 'anil ayati sabiqah. Yang berkata Al-Allamah, ya, Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, tentang ayat yang telah lalu, ya, yang barusan lewat. Dzukira 'ani salafi min ahli al-'ilmi fiha anwa'un mimma yaf'aluhu an-nasul yawmah wa la ya'rifuna ma'nahu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan tentang ayat yang telah lalu, disebutkan ya anis salaf, dari ulama us-salaf, min ahli al-ilmi fiha, ya, dari kalangan ahlul ilm, ya, dari kalangan para ulama, anwa'un, beberapa jenis, ya, beberapa jenis, mimma yaf'aluhun nas al-yawma wala ya'rifuna ma'nahu, ya, beberapa contoh, beberapa jenis, beberapa bentuk, ya, perbuatan-perbuatan yang dikerjakan, yang diamalkan oleh manusia pada hari ini dalam keadaan mereka tidak mengetahui maknanya. Ya, maksud beliau di sini adalah, ya, dalam keadaan mereka meniatkan dunia. Ini nanti akan dicontohkan oleh beliau. Ya, beberapa jenis, ya, bentuk manusia yang beramal amalan ibadah tapi tujuannya dunia. Ya, tujuannya dunia. Famin dzalik, di antara contohnya, al-amalu as-salihu alladhi yaf'aluhu katsirun minan nas ibtigha'a wajhillah min shadaqatin wa salatin wa silatin wa ihsanin ilan nas wa nahwi dzalik. Di antara bentuk, ya, dari bentuk-bentuk manusia yang beramal amalan akhirat tujuannya dunia. Naam. Ada di antara sebagian manusia atau mayoritas manusia atau kebanyakan manusia yang beramal amalan soleh, ya, yang seharusnya itu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Min shadaqatin, seperti sedekah. Ya. Sedekah ini amalan yang termasuk disyariatkan. Dan sedekah itu ada dua jenis yang disebutkan oleh para ulama. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Ya, sedekah yang wajib seperti zakat, ya begitu juga sedekah atau nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita. Ya, ada sedekah yang sunnah, ya membantu saudaranya, membantu kaum muslimin, dan ya manfaatnya sangat banyak, ya manfaatnya sangat banyak. Ya, di antara manfaatnya disebutkan di sebagian hadis, inna sadaqah tudfi'ul bala. Sesungguhnya sedekah itu bisa menghilangkan bala, bisa menghilangkan musibah, ya kesulitan-kesulitan, mara bahaya. Kita niatkan atau tidak secara otomatis, ya secara otomatis, ya sedekah itu di antara manfaatnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya, ya kalau sedekah itu kita ikhlaskan, ya di antara manfaatnya akan mencegah musibah, mencegah bala. Kalau kita ada kesulitan, fa insya Allah Allah akan angkat musibah yang ada pada kita. Kalau kita sakit, keluarga kita sakit, fa insya Allah dengan sebab sedekah Allah sembuhkan. Ya, karena di antara manfaat sedekah, ya Rasulullah sebutkan mencegah musibah, mencegah bala atau menghilangkan bala. Nah, oleh sebab itu, ya terkadang kita lihat ada orang-orang yang kaya, orang yang luar biasa kayanya, ya terkadang ada yang dirampok, dibegal, bahkan dibunuh orangnya. Ya mungkin saja dia tidak memberikan hak kepada orang-orang miskin, ya tidak mengeluarkan zakatnya, zakat mal tidak dia keluarkan yang harusnya dia keluarkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mungkin saja menegur orang tersebut. Mungkin dengan barangnya dicuri orang. Ya, kehilangan sebagian barangnya. Ya, karena selama ini ya mungkin dia tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian manusia yang dibunuh. Ya, bisa jadi itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena telah disebutkan pada hadis tadi, inna sadaqah tudfi'ul bala. Ya, sesungguhnya sedekah itu bisa menghilangkan bala, melindungi kita dari mara bahaya. Ya, mengangkat kesulitan-kesulitan yang ada pada kita. Begitu juga di antara manfaat sedekah disebutkan oleh Rasulullah, ma naqasat sadaqatun min malin. Tidak akan pernah berkurang ya harta yang disedekahkan. Ada beberapa keterangan penafsiran yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis ini. Ya, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Penafsiran yang pertama bisa jadi dengan orang yang bersedekah Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan balasannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sukseskan dunianya. Ya. Nah, oleh sebab itu kita misalnya mengeluarkan 100 pada hakikatnya nanti kita akan dapatkan lebih. Ya, tapi telah kita sebutkan, ya ahsan niat-niat seperti ini kita hilangkan. Ya, niat untuk mendapatkan dunia. Niat kita ikhlas lillahi taala. Masalah nanti Allah ganti dengan 200 ribu atau 10 kali lipat 1 juta, 100 yang kita infakkan jadi 1 juta, atau mungkin dari 1 juta jadi 100 juta. Itu urusan belakang. Yang penting niat kita ikhlas dulu, akhirat dulu. Ya. Nah, khawatir nanti kalau kita niatkan, kalau kita berinfak pengen dibalas lebih, ya khawatir nanti ini kesenangan atau kenikmatan yang disegerahkan. Kita hanya menginginkan bagian di dunia saja. Ya, di akhirat nanti kita tidak mendapatkan bagian. Ya. Nah, sebagaimana dengan ayat ini. Nah. Ya, jadi ya di antara manfaat sedekah itu akan melipatkan harta seorang. Ada juga sebagian para ulama menyebutkan memang secara zahir harta kita berkurang. Kita berinfak 1 juta berarti hilang 1 juta di kita. Ya, hilang dari diri kita memang jelas zahirnya hilang harta kita. Tapi pada hakikatnya itu tabungan. Yang enggak hilang. Tabungan kita di akhirat, kita nanti akan memetiknya. Jadi istilahnya kita berinfak itu kita nabung. Ya, kita nabung untuk diri kita sendiri. Ya. Nabung untuk diri kita sendiri, nanti di akhirat kita akan mendapatkannya. Ya alhamdulillah misalnya kalau kita niatkan akhirat, kita mendapatkan balasan akhirat, ya qadarullah masyafa'al, ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya mungkin di dunia dikasih juga. Ya, banyak seperti ini. Dia hanya mengharapkan akhirat, tidak mengharapkan balasan di dunia, tapi di dunia juga dia dikasih. Ya, hal ini sebagaimana kita sebutkan, ini adalah busra lil mu'minin, kabar gembira bagi mukmin itu. Allah ta'ala al-miswab. Kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu isya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.